Ketika ku ucapkan selamat tinggal, menitik air matamu perlahan. Sejenak ku amati kau biarkan, oh jatuh terhempas. Haruskah begini akhir segalanya? Gemersi daun hatiku berisi, mengapa harus pisah? Janganlah, oh, janganlah kau sedih. Engkau rindukan sinar sang matahari, ku berjalan di bawah sinar. Ibu benang telah ku jaringkan, namun tak pernah kan bertemu. Beginikah akhir kisah cinta kita, berakhirnya penuh dengan pengorbanan. Tiada lain yang ku pintakan, hanyalah merenungkan arti cinta yang hilang. Pedih dan masih lekat penuh kesan bagiku, bagimu. Engkau rindukan sinar sang matahari, ku berjalan di bawah sinar. Benang telah ku jalinkan, namun tak pernah kan bertemu. Beginikah akhir kisah cinta kita, berakhirnya penuh dengan pengorbanan. Tiada lain yang ku pintakan, hanyalah hanyalah